ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita dan memudahkan urusan-urusan kita, terkhusus pada malam ini insyaAllah melanjutkan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Syaikh Utsaimin rahimahullah. Al-Imam Nawawi menyebutkan pada bab 26, babun, yakni bab tentang tahrimul zulm, haramnya kezaliman, wal amru biraddil mazalim, dan juga bab perkara penting wajibnya mengembalikan perkara-perkara yang diberikan kepada orang-orang yang terzalimi, mengembalikan hak orang-orang yang terzalimi. Telah disebutkan dua ayat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam surat Ghafir ayat 18, juga pada surat Al-Hajj ayat 71. Wa ma lil zalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang mereka berbuat kezaliman min ansar, dari para penolong, yakni la yajiduna ansara, mereka orang-orang yang berbuat kezaliman tidak mendapatkan ansara, penolong. Yansurunahum wa yukhrijunahum min azabillah, yakni yang menolong mereka dan mengeluarkan dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fidzalikal yaum, yakni pada hari kiamat. Di sini menunjukkan barakallahu fik bahayanya berbuat kezaliman. Setelah disebutkan dua dalil dari Al-Quran, Al-Imam menyebutkan dalil yang pertama. InsyaAllah kita bacakan hadis. Wa an Jabirin, yakni hadis Jabir ibni Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqu adh-dhulma, ittaqu adh-dhulma, hati-hatilah kalian semuanya dari kezaliman, hati-hatilah kalian semua dari kezaliman. Kenapa? Fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan, dhulumat, kegelapan-kegelapan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wattaqus suhha, lalu dibawakan peringatan yang kedua, wattaqu as-suhha, hati-hatilah kalian dari sifat bakhil. Suh, suh itu al-hirs alal mal, semangat terhadap harta yang dimiliki sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Fattaqu suhha, hati-hatilah dari sifat bakhil. Fa inna suhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat bakhil ahlaka man kana qablakum, itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang kalian dibinasakan karena sifat as-suh. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, mendorong mereka, yakni sifat bakhil menggiring mereka, hamalahum, menggiring orang-orang sebelum kalian, ala ansafaku dima'ahum, untuk mengalirkan darah-darah mereka. Dengan sifat bakhil berujung kepada membunuh kepada saudaranya. Sangat rakus terhadap harta, menjadi sebab safaku dima'ahum, mereka mengalirkan darah-darah mereka, yakni darah saudara mereka. Wastahallu maharimahum, dengan sifat rakus bakhil terhadap harta, menjadikan mereka istahallu, menghalalkan, maharimahum, hal-hal yang Allah haramkan atas mereka. Barakallahu fikum. Maka di sini hadis dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis akhrajahu Muslim dalam kitab Al-Bir Wasillah pada hadis nomor 2578. Barakallahu fik. Kemudian dakara muallif, dibawakan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Di sini muallif yakni Imam Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria, wala Zakaria lahu, beliau Abu Zakaria tapi tidak memiliki Zakaria karena tidak memiliki istri. Dalam keadaan beliau bersibukkan, barakallahu fikum, bersibukkan dengan ilmu dan tersibukkan dengan dakwah, sehingga betul-betul waktunya habis untuk ilmu ini. Abu Zakaria. Hadis Jabir bin Abdullah, yani hadisnya Jabir radhiyallahu anhuma, anna nabiyya qal ittaqu dhulma, ittaqu yakni ihdharu, ittaqu yakni maksudnya hati-hatilah, waspadalah kalian dari perbuatan al-dhulma. Apa itu dhulm? Al-dhulm huwa kama sabaq yakun fi haqqillah. Zulm di sini sebagaimana telah lewat Yang pertama, zulm terhadap haknya Allah. Dan kezaliman yang paling besar kepada haknya Allah adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Dan segala bentuk perbuatan melanggar hak-hak Allah juga disebut zalim. Namun adlamu zulm adalah haknya Allah berbuat, kita berbuat kesyirikan. Yang kedua, wa yakun fi haqqil ibad. Hati-hatilah kalian dari berbuat kezaliman yang terjadi pada haknya hamba. Haknya hamba. Hamba kaum mukminin. Hak-haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati berbuat kezaliman. Bahkan seorang, barakallahu fikum, juga diingatkan dalam hadis untuk jangan sampai mendzalimi makhluknya Allah walaupun binatang. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bercerita dakhalat al-mar'atu fi hirrah. Ada seorang wanita, barakallahu fikum, seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin karena seekor kucing. Artinya wanita ini melakukan kezaliman, tidak menunaikan hak yang harus diberikan kepada hewan pemelihara yang dipelihara olehnya. La hiya at'amatha wa la hiya atlaqatha. Dia memelihara kucing diikat, tidak diberi makan. Tidak pula dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Sampai akhirnya terzalimi binatang ini. Maka Nabi menceritakan dahalat seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirrah. Dengan sebab, fi di sini kata ulama, fi sababiyah. Karena sebab berurusan dengan hirrah, seekor kucing. Bayangkan ya ibadallah, alangkah mulianya agama yang sempurna ini. Sampai hak hewan pun seorang mukmin, seorang muslim jangan sampai menganiaya, berbuat zalim terhadap binatangnya sendiri. Barakallahu fik. Apalagi manusia, apalagi hamba-hamba Allah, apalagi kaum mukminin. Faqauluhu, maka ucapan beliau, ittaqudzul ma ai la tadlimu ahadan. Jangan kalian mendzalimi siapapun, seorang pun. Seorang pun bisa teman, bisa saudara, bisa anak, ya. Ahadan, jangan membuat kedzaliman kepada seorang pun. La anfusakum wala khairakum. Tidak pula mendzalimi diri kalian dan tidak pula mendzalimi orang selain kalian. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya ibadallah, fa inna dzulma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asbab larangan. Beliau menyebutkan sebuah peringatan dan akibatnya. Fa inna dzulma dzulumat. Karena sebuah kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Lalu Syekh Utsaimin menceritakan wa yauma al-qiyamah laisa hunaka nurun, ya. Jadi hari kiamat nanti tidak ada di sana cahaya. Tidak ada cahaya. Illa man anarallahu ta'ala lahu. Kecuali orang yang Allah berikan cahaya kepadanya. Karena cahaya ini milik Allah. Gelap, terang, yang menciptakan Allah di dunia. Termasuk nanti di akhirat. Kita punya mata dua, bisa melihat terang dan bisa merasakan gelap. Itu karena Allah Ta'ala yang menciptakan. Demikian pula ya ibadallah, nanti pada hari kiamat cahaya yang memiliki hanya Allah. Wa amma man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Maka siapa saja yang Allah tidak jadikan untuknya nur, cahaya, maka tidak ada bagi dia cahaya. Barakallahu fikum. Sehingga wal insan in kana musliman falahu nurun biqadari islamihi. Sehingga kalau dia seorang muslim, barakallahu fikum, kalau dia seorang muslim, maka Allah berikan kepada dia cahaya. Biqadari islamihi, sesuai dengan kadar keislamannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin in kana zaliman, namun kata Syekh, kalau dia seorang muslim, na'am, zalima, berbuat kezaliman, faqada min hadan nur, hilang, faqada hilang ya ibadallah min hadan nur bimikdari ma hasala minal zulm, sesuai dengan kadar apa yang terjadi dari kezalimannya. Barakallahu fikum. Yauma taral mu'minin wal mu'minat. Gimana dalam ayat Allah menceritakan kau melihat nanti kaum mukminin dan mukminat, dan kaum mukminat nuruhum baina aitihim, cahaya yang Allah berikan kepada kaum mukminin, kaum mukminat, na'am, Allah katakan nuruhum baina aitihim wa bi aimanihim, cahaya itu ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka diberi oleh Allah adanya cahaya ini. Dalam surat surat Al-Hadid, nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Dalam ayat yang lain Allah katakan yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka berdoa, yawma la yuhsillahu nabiyya walladina amanu ma'ah, pada hari kiamat Allah tidak menghinakan orang-orang beriman, walladina amanu, orang-orang beriman kepada nabinya, tidak menghinakan kepada nabinya dan orang-orang beriman kepadanya, dan mereka nuruhum baina aidihim, cahaya Allah berikan di hadapan mereka dan mereka pun berdoa terus, Rabbana atmim lana nurana, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya ini untuk kami. Barakallahu fikum. Ini kalau dia mukminin, mukminat, Allah berikan cahaya. Nah, kezaliman ini bisa menjadikan yang tadinya terang jadi gelap dan redup. Makanya beliau ingatkan, ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Barakallahu fikum. Wa minal zulm, lalu Syekh ingin mencontohkan salah satu contoh bentuk kezaliman dalam hadis matlul ghani. Apa contohnya? Matlul ghani. Matlul ghani yakni alla yuwafi al insan ma alaihi wa huwa ghaniyun bihi. Matlul ghani adalah seorang tidak menepati, seorang itu tidak menepati apa yang menjadi kewajiban dia untuk dia tepati. Wa huwa ghaniyun, dalam keadaan dia mampu. Misalnya dia punya hutang pada saudaranya, barakallahu fikum, 1 juta misalnya. Maka ketika dia, barakallahu fikum, memiliki tanggung jawab mengembalikan hak saudaranya, Maka jangan sampai dia kemudian terjatuh kepada hadis ini, matlul ghani dzulmun. Dia sebenarnya mampu mengembalikan uang 1 juta itu, betul-betul mampu. Namun ternyata uang 1 juta itu dia tidak tunaikan. Bahkan dia khianati saudaranya. Nah, ini termasuk matlul ghani dzulmun. Barakallahu fikum. Wa ma aktsara alladziina yumathilun fi huquqin nas. Alangkah banyaknya orang-orang yang mereka yumathilun, menunda-nunda mengembalikan hak saudaranya. Ya'ti ilaihi sahibul haq. Datang kepada dia orang yang punya hak. Ya fulan a'tini haqqi. Ya fulan, berikan hak saya. Uang 1 juta mana? Katanya tanggal 1 akan dikembalikan. Kau baru dapat uang 2 juta, berarti kau punya kelebihan. Fayaqul, dia mengatakan khodan. Fayatihi min khodin. Besok saya kembalikan. Sudah satu tempo. Ternyata datang kepadanya. Fayaqul, ba'da khodin. Besok lagi, besok lagi. Hakada. Dia menunda-nunda sesuatu yang dia mampu untuk menunaikan hak saudaranya. Ini termasuk mada zulm. Nah, seharusnya uang 1 juta itu sudah jatuh tempo tanggal 1. Barakallahu fikum, adal dia punya uang 5 juta misalnya, malah untuk urusan yang lain yang tidak penting. Ini termasuk kezaliman. Dan saya mengingatkan, karena ini akthar banyak terjadi di tengah umat manusia, bahkan kaum muslimin kadang. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna dzulma yakun. Nah, di sini saya mengingatkan jenis kezaliman akan menjadi dzulumat, gelap. Pada kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah ala sahibihi, bagi para pelakunya. Barakallahu fikum. Saya beri satu contoh insyaallah cukup. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Lalu setelah itu Syekh membawakan kalimat wattaqus shohha, hadis beliau poin yang kedua. Wattaqus shohha, hati-hatilah kalian dari sifat as-shoh. Apa itu shoh? Al-hirs 'alal mal. Hirs itu semangat, bahasa kita rakus, semangat terhadap harta. So ada mengartikan asyad minal bukh, asyadul bukhl. Ya, kata ulama, soh ini sifat yang asyadul bukhl. Wa huwa ablagh. Sifat soh adalah sifat yang asyadul bukhl. Bukhl yang sangat, bakhil yang sangat. Wa huwa ablagh fil man'i minal bukhli. Dan soh ini lebih, lebih rakus, lebih kuat untuk menahan harta daripada bakhil. Kalau bakhil kadang masih bisa keluar 1-2. Kalau soh sama sekali, untuk mengeluarkan susah. Ya. Nah, dikatakan oleh para ulama, soh asyadul bukhli. Barakallahu fik. Sebagian ulama mengatakan, naam, wal bukhlu ma'al hirs. Soh itu bakhil tapi disertai dengan hirs, tidak ingin harta yang dimiliki berkurang. Ya, hirs, semangat terus. Ada yang mengatakan soh itu am, bersifat umum. Maksudnya umum, bisa bentuknya dengan harta atau bisa dengan selain harta, kebaikan, tenaga, pikiran, ya, dia bakhil, ya. Kalau soh sifatnya umum. Nah, wakil ada yang mengatakan al-bukhlu bil mal wasuhu bil mal wal ma'ruf. Ada yang mengatakan kalau bakhil lebih khusus kepada harta. Orang itu dimintai sedekah, dia langsung untuk bersedekah, susah untuk mengeluarkan dengan hartanya. Kalau soh itu bil mal wal ma'ruf. Ketika mengeluarkan harta, tidak mau dia, bakhil. Demikian pula hal-hal yang ma'ruf. dimintai tenaganya, dimintai kesempatannya. Betul-betul, saya tidak punya waktu, saya tidak punya kesempatan. Padahal banyak waktu bagi dia. Ini sebagian ulama namanya soh. Soh dengan waktu, soh dengan harta. Bahkan ada yang bakhil dengan ilmu. Bakhil dengan ilmu. Akhi, tolong saya diajari qiraah. Afwan, saya tidak punya waktu. Banyak waktu bagi dia. Nah, makanya harta ilmu yang barokah, kata Syekh Utsaimin, ilmu yang diajarkan. Ilmu yang barokah, ilmu yang diajarkan. Jangan bakhil dengan ilmu. Si kata ulama, ada orang yang bakhil dengan ilmu. Barakallahu fik. Nah, sifat suh, kata Syekh, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Rasulullah SAW bersabda, sifat suh ini telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Di'anal hirs alal mal, karena sikap rakus, bakhil terhadap harta. Nas'alullaha salamah. Yujibul insan ayaksibal mal min ayyi wajhin. Karena sifat rakus terhadap harta itu mewajibkan bagi seorang akan yaksibu, akan berusaha. Berusaha mencari mal, harta, min ayyi wajhin kana, dari sisi manapun saja. Min halalin au haram. Baik dengan cara yang halal atau cara yang haram. Sampai pakai teorinya orang Yahudi. Ya. Yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Ini orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang lurus. Orang-orang kafir mungkin. Cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal-halal. Alhamdulillah. Padahal tidak demikian, justru sebaliknya. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita disuruh makan, mencari rezeki halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Bahkan yang haram ditinggalkan. Nah, tetapi karena sifat mada hiras alal mal, karena sifat bakhil dengan harta, semangat dengan harta, tidak peduli mu halal mu haram, mau melanggar hak saudaranya, mau melanggar haknya Allah, tidak peduli. Inilah sifat bahayanya soh, sifat bakhil, sifat tamak. Balqala Nabi hamalahum, menggiring mereka, yakni umat-umat man kana qablana, sebelum kita, ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, menjadikan sifat soh menggiring mereka untuk safaku, mengalirkan, mereka mengalirkan darah-darah saudara mereka sendiri. Wastahallu, dan menghalalkan maharim, apa yang Allah haramkan untuk mereka. Yasfiku as-sahih ad-dima, akan mengalirkan darah as-sahih, orang yang punya sifat tamak terhadap harta, rakus terhadap harta. Idza lam yatawassal ila tamaihi, apabila tidak akan kesampaian, tidak akan tercapai dengan ketomaannya harta dia, illa bidima, kecuali harus dengan mengalirkan darah. Naam. Kama huwal waqi', sebagaimana hal itu kenyataan. Inda ahli suh yaqta'un at-tariq, mereka itu menjadi para pembegal di tengah jalan, ya. Yaqta'un at-tariq halal muslimin, ya. Kaum muslimin sedang lewat, dibegal, diambil hartanya. Naam. Tidak peduli. Padahal di kaum muslimin haram darahnya, haram hartanya, ya. Namun karena sifat soh, mereka tidak peduli. Walaupun darahnya kaum muslimin, diambil hartanya, dibunuh orangnya kadang. Wayaqtuluna rajul, membunuh seorang. Wayakhuduna mata'ahu, perampok ini, kutta'u tarik, kutta'u tarik, para begal ini, yakhudun mata'ahu, mengambil harta kaum muslimin. Wayakhudun ba'irahu, mengambil untanya. Dulu orang yang haji naik unta jauh dari negeri yang jauh. Naik unta membawa bekal satu perjalanan haji. berangkat dan pulangnya. Ya. Maka para pembegal ini menunggu orang haji berangkat. Ya. Bayangkan, muhaji dibegali dengan jalan. Untanya diambil, perbekalan hajinya diambil. Masya Allah. Ini ada sesuatu yang mengenaskan karena sifat as-suh. Wa kadzalika aidan, demikian pula sifat madda ya ibadallah as-suh, ya'taddun 'alan nas fi dakhilil bilad, mereka melampaui batas kepada manusia, na'am, di dalam negeri ini. Yaqtulunahum wa yahtakuna hujaba buyutihim, mereka membunuh, na'am, kaum muslimin. Mereka merusak, yahtikun, merusak hujaba buyutihim, hijab-hijab rumah mereka. Rumah sudah ditutup rapat, ya, dijebol juga. Wa yakhudun al-mal bil quwah wal ghalabah, masuk ke rumah kaum muslimin, na'am, dengan kekuatannya dan dengan segala kekuatan untuk mengalahkan pemilik rumahnya untuk bisa mendapatkan harta di rumah itu. Dan ini ya ibadallah karena sifat as-suh. Maka hadzarun nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barakallahu fik, min amrain, dari dua sisi dalam hadis ini. Yang pertama, min adz-dzulm, dari berbuat kezaliman. Yang kedua, wa minas-suh, dari sifat al-hirs 'alal mal, tamak terhadap harta. Fadzulmu huwal i'tida' 'alal ghair. Dzulm, ini nasihat Nabi SAW dalam hadis, berbuat i'tida', permusuhan kepada orang lain. Membikin permusuhan, na'am, kepada orang lain. Baik dengan cara mengambil hak hartanya, barakallahu fikum, mengambil hak yang lainnya dari saudaranya. Adapun suh, huwa at-tama' fima indal ghair. Kalau suh, beliau mengingatkan sifat suh, tamak dengan apa yang dimiliki pada orang lain. Mengambil dengan zalim, haram. Ya. Tamak dengan apa yang pada orang lain pun, ini sesuatu yang kita diingatkan oleh Nabi. Apa yang kita miliki, disyukuri saja. Alhamdulillah. Apa yang Allah berikan, maka hendaklah dicukupi. Maka barakallahu fikum, sifat as-suh ini menjadi sebab orang itu punya sifat tercela, sifat bakhil. Dikisahkan Rasulullah SAW suatu saat bertanya kepada para sahabat dari Bani Salamah, "Man sayyidukum ya Bani Salamah?" "Wahai Bani Salamah, siapa pemimpin kalian?" Maka kaum menjawab, "Jud bin Qais." "Pemimpin kami namanya Jud ibn Qais." "Ala anna nubakhilu." "Kenapa kami menganggap orang ini bakhil? Kami tidak suka dengan orang yang bakhil." Nabi menyebutkan sifat Jud ibn Qais dengan, "Bagaimana orang ini jadi pemimpin kalian padahal dia orang yang bakhil?" Ya. Ayuda adwa minal bukhl. Penyakit mana? Ayuda, kata beliau, penyakit mana yang lebih membahayakan bagi seorang minal bukhl, dari sifat bakhil. Bakhil ini penyakit, kata beliau. Ayuda'in adwa, penyakit mana yang lebih berbahaya dari penyakit bakhil? Maka bal sayyidukum Amr ibn Jamuh, bahkan pemimpin kalian ini adalah, tokoh kalian itu Amr ibn Jamuh, orang yang dermawan. Ketika Nabi walimahan di masa jahiliyah, maka Amr ibn Jamuh yang menyediakan makanan, ya, masya Allah. Nabi nikah dan yang membuat walimahan Amr ibni Jamuh, masya Allah. Bukan beliau yang menikah. Beliau SAW menikah di Mekah waktu jahiliyah. Tetapi yang menyiapkan walimahnya siapa? Amr ibni Jamuh. Masya Allah. Dermawan sekali orang ini. Maka Nabi memuji seorang pemimpin sekelas Amr bin Jamuh ini bagus. Tapi siapa tadi? Seorang yang namanya Judu ibnu Qais, orang yang bakhil. Kita tidak suka. Di sini ya ibadallah, sifat bakhil, sifat yang tercela. Sifat yang tidak disukai oleh siapapun. Apalagi kita kaum muslimin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yajtami'u, tidak akan terkumpul as-suh wal iman. Tidak akan terkumpul di hati seorang mukmin sifat suh dan iman. Fi qalbin abdin, pada hati seorang hamba abadan selamanya. Artinya apa? Iman dan suh tidak akan terkumpul. Maksudnya apa? Kalau dia mukmin, tak mungkin punya sifat suh. Ya. Tidak mungkin punya sifat suh. La yastami'u as-suh wal iman fi qalbin abdin abada. Abada, kata beliau. Makanya barakallahu fik, fakullu dhalika muharram. Walidhalika qala, oleh karena itulah Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr 9 ya. Allah mensifati orang-orang mukminin dari kalangan Ansar. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah, yuqa. Siapa saja yang yuqa, dijaga. Suha nafsihi, dari sifat bakhil yang ada pada dirinya. Maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Masih ingat kisahnya? Bagaimana asbabun nuzul ketika ada seorang tamu kepada Nabi, seorang tamu. Nabi tidak punya sesuatu, datang ke rumah istrinya, ada makanan untuk tamu. Lah ya Rasulullah ilal ma, ada tapi air tok, beningan. Tamu kok dijamu beningan tok. Datang istri yang lain, ada sesuatu. Lah ya Rasulullah ilal ma, ada cuman air. Bayangkan, ini rumah beliau. Rumah orang terbaik, ternyata adanya cuman air. Tamu mulia, maka seorang sahabat mengatakan, huwa alayya ya Rasulullah, itu tamu saya yang jamin ya Rasulullah, ya. Maka orang Ansar ini, datang membawa tamunya pulang ke rumah istrinya dan memberitahu ada tamunya Nabi, tolong dijamu, disiapkan jamuan. Ya wahai istri suami saya, adanya to'amu sobi, makanan untuk sang bayi, anak kecil, jatah anak kecil, jatah makan anak kecil ya Rasulullah, anaknya, jatah untuk anaknya. Tapi kemudian barakallahu fikum, dikisahkan orang Ansar ini menyiapkan apa adanya, jamuan khusus untuk tamunya Nabi sesuai kemampuannya, disiapkan di ruang tamu dan lampu dinyalakan. Lampu tengah dimatikan. Suami istri berbuat seolah-olah sedang makan atau menyantap sesuatu, supaya tamunya merasa tenang, oh yang di dalam juga makan. Maka setelah itu mereka puas dengan semuanya dan keluarga ini tidur dalam keadaan tawin. Apa tawin? Dalam keadaan lapar. Padahal ada makanan tapi diserahkan kepada tamunya Nabi. Tawin, tidur dalam keadaan lapar. Barakallahu fik. Maka diceritakanlah kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha yu'jibu, Allah itu kagum dengan perbuatan kamu berdua. Masya Allah. Demi tamu kalian rela tidur dalam keadaan lapar. Barakallahu fikum. Itulah sifat orang-orang Ansar. Baik, dan ini sifat kaum mukminin. Sehingga kita seorang mukmin, na'am fal ayat, fadalatil ayat ala man lam yuqa suha nafsih fala falahalah. Dari ayat ini ditunjukkan siapa yang tidak dijaga oleh Allah, sifat bakhil ini berarti dia tidak beruntung. Al-muflih man waqahullah. Orang yang untung, orang yang Allah jaga dari sifat suh pada dirinya. Nas'alullaha ayu'idhana wa iyyakum minal dhulam. Kita mohon semoga Allah menjauhkan kita, menjaga kita dari sifat kezaliman. Wa ayuqina suha anfusana wa syururana. Dan Allah menjaga diri kita dari sifat suh pada diri kita dan dari kejelekannya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.